Saatnya berita siang. Assalamualaikum Syederalun, berita siang edisi hari ini, Sabtu 4 Agustus 2018, dibacakan Ilham. Kapal Bunga Hati terbalik di perairan Indramayu. Vaksinasi mesles rubella bisa jalan sambil tunggu sertifikasi halal MUI. Uang saku atlet Asian Games 1 juta rupiah per hari. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Losmawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syederalun, kapal Bunga Hati 2 terbalik di perairan Indramayu, Jawa Barat, Jumat kemarin. Sebanyak 13 penumpang belum ditemukan hingga hari ini. Tim SAR memberangkatkan sejumlah petugasnya dengan menggunakan beberapa kapal untuk mencari para korban. Tim gabungan tiba di lokasi pencarian sekitar pukul 13.20. Koordinator Humas dan Protokoler Badan SAR Nasional Bandung, Joshua Banjarnahor, mengatakan kapal Bunga Hati 2 yang terbalik sudah ditemukan, di mana juga tampak jaring di sekitar kapal. Namun ke-13 orang itu masih dalam pencarian. Pencarian sempat dihentikan sementara pada Jumat malam karena kondisi angin yang kencang, gelombang tinggi, dan penglihatan terbatas. Pada Sabtu pukul 5 pagi tadi, tim SAR gabungan melanjutkan pencarian yang dimulai dari PLTU Sumur Adem. Sementara itu, Kepala Basarnas Jawa Barat, Dedi Ridwansyah, mengimbau kepada seluruh pemilik kapal agar memperhatikan kapal miliknya. Kapal harus dilengkapi alat keselamatan, GPS tracking, dan alat pemindai distress, sehingga jika terjadi kecelakaan laut, resiko jatuhnya korban dapat diminimalisir. Syederalun, Menteri Kesehatan Nila F. Muluk mengatakan program imunisasi vaksin mesles rubella atau MR tetap berjalan sembari menunggu sertifikasi halal yang sedang diproses di Majelis Ulama Indonesia. Ia mempersilakan masyarakat yang masih menolak untuk menunggu sampai terbit sertifikat halal. Program vaksinasi digencarkan Kementerian Kesehatan guna mencegah penyakit campak Jerman. Namun program ini menjadi polemik dan mendapat penolakan dari sebagian masyarakat, terutama orang tua murid di sejumlah daerah. Meskipun demikian, setelah berunding dengan MUI hari ini, Nila mengatakan program tersebut akan tetap berjalan sebagaimana yang telah diinformasikan sebelumnya. Fase kedua akan dilakukan pada Agustus hingga September 2018. Fase kedua ini, imunisasi MR akan dikampanyekan di luar Pulau Jawa. Seiring dengan berjalannya program vaksinasi, PT Bio Farma akan memberikan data mengenai vaksin tersebut kepada Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia atau LPPOM MUI untuk dikaji. Sementara itu, Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Ni'am Soleh, mengatakan pihaknya akan mempertimbangkan percepatan penetapan fatwa bagi vaksin setelah dilakukan audit oleh LPPOM MUI. Syederalun, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia menyatakan setiap atlet akan mendapatkan uang saku 1 juta rupiah per hari selama penyelenggaraan Asian Games dan Asian Para Games. Asian Games 2018 berlangsung pada 18 Agustus hingga 2 September di DKI Jakarta dan Palembang. Sebanyak 45 negara peserta bertanding dalam pesta olahraga terbesar di Asia edisi ke-18 tersebut. Menurut Sesmenpora Gatot S. Dewobroto, berdasarkan SK Menteri Keuangan, uang saku atlet sudah melonjak tinggi sekali. Berdasarkan surat pada 26 Juli 2018, per hari 1 juta rupiah pada Asian Games dan Para Games 2018. Padahal sesuai ketentuan peraturan yang ada sebelumnya, cuma 150.000 ketika event. Uang tersebut akan langsung masuk ke rekening atlet. Gatot berjanji tidak akan ada masalah dalam pencairan dana uang saku untuk atlet. Ia juga mengabarkan 50% tiket untuk pembukaan Asian Games di Stadion Utama Gelora Bung Karno sudah terjual. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Saudara Lun, Gracia Poli Apriani Rahayu kalah di semifinal kejuaraan dunia bulu tangkis 2018 dari pasangan Jepang Mayu Matsumoto Wakan Nagahara. Wakil Indonesia kalah dengan skor 12-21 dan 21-23 pada pertandingan hari ini. Di set pertama, Gracia Apriani yang sering melakukan kesalahan kalah dengan selisih cukup jauh. Pasangan Jepang langsung unggul 4-2 dan 8-3 dengan mengandalkan permainan agresif dengan smash-smash yang tajam. Gracia Apriani mengakhiri interval set pertama dengan tertinggi 5-11 dan kesukaran untuk lepas dari tekanan. Mereka hanya sempat memperkecil selisih menjadi 9-14 dan 10-15, tapi kemudian ganda Jepang bermain cepat untuk menutup set pertama dengan kemenangan 12-21. Di set kedua, Gracia Apriani mulai bangkit. Meski kerap tertinggal, mereka berhasil mempertahankan selisih angka tidak terlampau lebar. Namun Matsumoto Nagahara berhasil menutup set kedua dengan kemenangan 21-23. Saudara Lun, dua lukisan karya Raden Saleh Syarif Bustaman diboyong ke pameran koleksi seni Istana Negara RI di Galeri Nasional Jakarta. Lukisan yang berjudul Perkelahian dengan Singa dan Berburu Banteng itu jika ditaksir nilainya mencapai ratusan miliar rupiah. Raden Saleh Syarif Bustaman merupakan maestro lukis Indonesia yang terkenal dengan karya yang bernilai fantastis. Istana Negara RI sendiri memiliki beberapa koleksi lukisan Raden Saleh, pelopor seni lukis modern Indonesia. Kurator Pameran Seni Koleksi Istana Kepresidenan Republik Indonesia, Wati Morani mengatakan, untuk lukisan berburu banteng nilainya ratusan miliar rupiah. Beberapa bulan lalu ada lukisan berburu banteng yang dilelang di Perancis. Raden Saleh semasa hidup melukiskan 5 karya dengan tema perburuan banteng. 3 karya dibubuhi tahun pembuatan yaitu 1842, 1851, dan 1855. Sedangkan 2 lainnya tidak dibubuhi tahun pembuatan. Salah satu lukisan perburuan banteng karya Raden Saleh dilelang di Perancis berakhir dengan harga 7,2 juta euro atau sekitar 120 miliar rupiah. Saudara Lun, Presiden Federasi Sepak Bola Prancis Noël Legret memastikan Zinedine Zidane tidak pernah tertarik menjadi pelatih timnas Prancis sebagai pengganti Didier Deschamps. Zidane sempat masuk bursa pelatih timnas Prancis menggantikan Deschamps. Sebelum Piala Dunia 2018 dimulai, posisi Deschamps sempat dalam ancaman dan diyakini akan dipecat jika Prancis gagal di Rusia. Zidane menjadi kandidat utama pengganti Deschamps setelah memutuskan untuk meninggalkan Real Madrid. Tapi rumor Zidane melatih timnas Prancis dibantah oleh Legret. Legret memastikan jika Deschamps dipecat usai Piala Dunia 2018, bukan Zidane yang akan menjadi pelatih timnas Prancis. Pasalnya tidak ada keinginan dari pihak Zidane untuk melatih Paul Pogba dan kawan-kawan. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang edisi Sabtu 4 Agustus 2018. Berita sore Serambi FM dapat Anda ikuti pukul 17.30. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Syederalun, wassalam.